بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengannya menjadi sempurna amal-amal saleh yang kita kerjakan. Yang mana kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah tidaklah ada dari suatu amalan ibadah baik amalan tersebut merupakan amalan yang sunnah maupun yang wajib tidak lepas dari taufik dari Allah Subhanahu wa taala, yakni seorang hamba di setiap amalan yang dia kerjakan membutuhkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala manakala kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengerjakan amalan-amalan yang Allah wajibkan kepada kita dari amalan salat, puasa, amalan-amalan yang lainnya dari perkara-perkara yang wajib. Begitu pula dalam perkara-perkara yang sunnah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita kembali melanjutkan kajian kita dari syarah Al-Qawaidul Arba' yang dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Dr. Shalih Fauzan hafizallahu ta'ala wa'ala. Dan kita masih dalam penjelasan beliau berkaitan dengan ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala yang menjelaskan kepada kita tentang ibadah, yakni ibadah yang hanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di mana beliau mengatakan fa'lam anna al-ibadata la tusamma ibadatan illa ma'a tauhid kama anna salata la tusamma salatan illa ma'a taharah. Beliau mengatakan ketahuilah bahwasanya yang namanya ibadah tidaklah dikatakan sebagai ibadah kecuali pada ibadah tersebut ada padanya yang namanya tauhid. Kemudian sebagaimana ibadah salat tidak bisa dikatakan sebagai salat kecuali ada padanya thaharah, bersuci. Nah, dari sini dijelaskan oleh beliau Syekh Dr. Shalih Fauzan dari apa yang diucapkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahmatullah alaihi rahmatan wasi'ah. Dalam ucapan beliau ini terkandung padanya persyaratan ibadah. Syarat ibadah yang kita kerjakan ini menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pula menjadi ibadah yang sahih yang benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, beliau menyebutkan ada dua persyaratan. Ya. Yang pertama ialah seseorang ikhlas di dalam mengerjakan yang namanya ibadah. Ini syarat pertama ya, syarat diterimanya amalan ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni tatkala kita mengerjakan amalan tersebut, ibadah tersebut, apapun amalan ibadah itu, ya, kita kerjakan semata-mata mengharapkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan, kita tujukan hanya mengharapkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini namanya at-tauhid. Nah, mengikhlaskan ibadah, memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat yang pertama. Maka ibadah yang dikerjakan oleh seseorang atau amalan ibadah yang kita kerjakan itu harus bersih, ya, dari perkara-perkara, dari noda-noda yang namanya kesyirikan. Naam, baik syirkul akbar maupun syirkul asghar. Naam, karena kesyirikan ini adalah suatu perkara yang merusak, bahkan bisa membatalkan amalan yang kita kerjakan. Maka dalam mengerjakan amalan ibadah, amalan salih itu harus disertai dengan tauhid, yakni amalan yang kita kerjakan itu harus ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa mengharapkan, ya, pujian orang lain, sanjungan orang lain. Namun benar-benar kita mengharapkan keridhaan Allah, ikhlas di dalam mengerjakan amalan tersebut. Nah, adapun syarat yang kedua yang disebutkan oleh beliau, Asy-Syaikh Dr. Shalih Fauzan hafizhahullah taala, syarat agar amalan ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amal ibadah yang sahih ialah mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni di dalam beribadah kita harus mencontoh, mengikuti, meneladani apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah tersebut. Nah, dalam ibadah salat kita harus salat sebagaimana salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya kita salat sebagaimana salatnya Nabi? Dengan cara kita mempelajari, ya, hadis-hadis yang menjelaskan tentang tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Beliau katakan, "Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat." Ini di kalangan para sahabat. Ketika itu Nabi memerintahkan para sahabat untuk mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, apabila ingin mengerjakan salat sebagaimana salatnya beliau. Nah, jadi para sahabat menyaksikan Nabi tatkala itu. Adapun kita, bagaimana caranya kita salat seperti salatnya Nabi? Dengan cara kita mempelajari, ya, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih yang menjelaskan tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengerjakan salat dan bagaimana mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum mempraktikkan salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini satu contoh dalam sisi ibadah salat. Maka ibadah apapun itu harus berhenti padanya dengan yang disebut dengan dalil. Di dalam beribadah tidak boleh masing-masing dari kita beribadah sesuka kita sendiri. Kenapa? Karena yang namanya ibadah ini amrun tautifiyah, perkara yang harus kita memiliki dalil padanya. Yani kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dalam beribadah kepada Allah ini harus sesuai dengan perintah Allah dan juga sesuai dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengutus, ya, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak lain ialah agar kita bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita perkara-perkara yang mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjelaskan kepada kita perkara-perkara yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ialah beribadah yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dua perkara ini, ikhlas di dalam beribadah hanya mengharapkan keridhaan Allah, semata-mata mengharapkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala, kemudian dalam beribadah benar-benar mengikuti, mencontohi Nabi SAW dalam melakukan ibadah tersebut, ini merupakan dua perkara syarat diterimanya amalan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi amalan kita tersebut. Nah, adapun yang pertama, syarat ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana harus bersih dari yang namanya noda-noda kesyirikan, yang mana syirik ini merusak dan juga menghancurkan amalan ibadah tersebut, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala, jikalau engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan kesyirikan, ya, beribadah kepada Allah, namun juga beribadah kepada selain Allah. Ibadah maknanya umum. Ya, ibadah itu bukan hanya sebatas salat. Bukan hanya sebatas haji, umrah, puasa, tidak. Ibadah itu maknanya umum. Segala sesuatu yang dicintai dan diridhai Allah Subhanahu wa taala itu dikatakan sebagai ibadah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, jikalau engkau menyekutukan Allah, maka akan batal semua amalanmu. Maknanya apa? Hancur, rusak. Tidak bernilai sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa la takunanna minal khasirin. Dan engkau akan menjadi orang-orang yang merugi, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, makanya pentingnya untuk kita ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan balasan di sisi Allah dan membersihkan ibadah kita tersebut dari perkara-perkara yang merusaknya seperti kesyirikan. Kemudian syarat yang kedua di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu harus mengikuti tata cara ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah menjadikan Nabi itu sebagai panutan bagi kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, amalan ibadah yang dianggap oleh seseorang itu adalah ibadah menurut dia. Kita katakan menurut dia karena dia beribadah tidak sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, atau yang dikenal dengan amalan kebid'ahan, perkara-perkara yang bid'ah. Walaupun secara zahir itu merupakan ibadah, amalan saleh, namun selama amalan tersebut tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang dia mengerjakan suatu amalan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang amalan tersebut tidak ada urusannya dari kami, yakni tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi tidak memerintahkannya, Nabi tidak mencontohkannya pada amalan tersebut. Barang siapa yang mengerjakan amalan itu, fahuwa raddun, maka amalan tadi tertolak. Beramal dengan amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Walaupun secara zahir itu nampak ibadah. Nah, namun kalau tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa raddun. Maka amalan tersebut tertolak, yakni tidak akan diterima. Nah, ini hadisnya hadis sahih. Baik, dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW mengatakan, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang dia mengada-ngada, membuat-buat, ya, fi amrina, dalam urusan kami, kata Nabi SAW, ya, dalam agama Islam, dari syariat Nabi SAW, taib, ma laysa minhu, yang kami tidak mengajarkannya. Kata Nabi SAW, fahuwa raddun, maka perkara tersebut yang diada-adakan tadi, yang dibuat-buat tadi, nah, yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, walaupun dinisbahkan kepada Nabi, dinisbahkan, disandarkan kepada agama Islam, tidak akan diterima, kata Nabi SAW. Nah, maka ini hadis merupakan landasan, nah, bahwa di dalam beribadah, apapun ibadah tersebut harus mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengerjakan ibadah tadi. Ya. Dalam ibadah puasa, kita lihat bagaimana ibadahnya puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, harus mengikuti beliau dalam beribadah puasa tersebut. Dalam ibadah haji, kita lihat bagaimana sih Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melakukan ibadah haji. Dengan cara apa? Kita mempelajari ya hadis-hadis yang menjelaskan tentang haji atau umrohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penjelasan para ulama. Nah, kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mungkin perlu juga untuk kita ketahui tentang permasalahan bid'ah. Nah, karena tidak sedikit dari kaum muslimin yang mereka tidak paham akan makna bid'ah. Dan mungkin kebanyakan dari kita ketika mendengarkan satu kalimat ini menjadikan kita tidak senang. Namun ketahuilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, al-haq itu harus disampaikan. Demikian pula yang namanya kebatilan harus dijelaskan kebatilan tersebut. Nah, maka al-haq kullu ma yuwafiqu kitab Allah wa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya al-haq itu yang mencocoki Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama harus kita tanamkan dalam jiwa kita. Yang namanya kebenaran adalah perkara-perkara yang mencocoki Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW ala fahmi salafus salih, dengan pemahaman salafus salih, yakni dengan apa yang dipahami oleh mereka para salafus salih, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang berjalan di atas tiga generasi tersebut. Nah, maka mereka ini adalah tiga generasi yang direkomendasikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selalu berada di atas al-haq. Maka kalau kita mempelajari agama, kita kembali kepada mereka. Jangan kita kembali kepada orang-orang setelah mereka yang menyelisih ucapan-ucapan para salafus salih. Ini keliru. Nah, siapapun dia, sebesar apapun titelnya. Nah, maka kalau dia menyelisihi ucapan para salafus salih, menyelisihi amalnya para sahabat, maka orang tersebut keliru. Ini yang harus tanamkan dalam jiwa kita. Kenapa? Karena Allah menjadikan mereka para sahabat itu sebagai panutan bagi orang-orang setelah mereka. Tidak mungkin kita mengikuti orang-orang setelah mereka. Kenapa? Karena di tengah-tengah para sahabatlah Allah menurunkan Al-Quran, dan merekalah orang-orang yang langsung belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka agama yang murni itu diambil dari mereka, bukan diambil dari orang-orang setelah mereka. Nah, Maka muslimin rahimani wa rahmatullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan dalam khutbatul hajah, dalam sebuah hadis, dalam hadis beliau, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadis yang sering dari kita kaum muslimin mendengarkannya, baik kita termasuk orang yang setuju dengan hadis tersebut ataupun tidak. Ya, Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah, setiap kebid'ahan adalah sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu tempatnya di neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis sahih kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dari sini, apakah kebid'ahan itu sesuatu yang bagus? Tidak. Nah, yang paling penting di sini ialah kita mengetahui apa sih bid'ah itu. Karena kebanyakan dari kaum muslimin, mereka belum paham tentang makna bid'ah. Baik. Perlu kita ketahui pengertian dari bid'ah agar kita tidak salah dalam memaknakan kebid'ahan. Baik. Disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala tentang definisi bid'ah. Nah, di mana bid'ah ini secara bahasa ialah al-amru mukhtara ialah sesuatu yang diadakan bi ghairi misalin sabiq, tanpa ada permisalan sebelumnya. Itu bid'ah secara bahasa, sesuatu yang dibuat yang tidak ada contoh sebelumnya. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam banyak ayatnya Allah mengatakan, di antaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 117, badi'us samawati wal ard. Allah Subhanahu wa taala adalah badi'us samawati wal ard, yang menciptakan langit-langit dan bumi. Badi ini adalah sesuatu, adalah yang mengadakan. Bid'ah itu diambil kata bada'ah, bid'atan. Allah Subhanahu wa taala adalah badi'us samawati wal ard, Rabb, zat yang pertama kali yang mengadakan langit dan bumi yang sebelumnya tidak ada. Ya apa tidak? Sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi, ada? Tidak. Berarti apa? Allah lah zat yang pertama kali mengadakan langit dan bumi. Ini secara apa? Secara bahasa. Bid'ah ditinjau dari sisi bahasa, maknanya ialah mengadakan sesuatu yang tidak ada contoh pada sebelumnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit-langit dan bumi, ya, yang tidak ada sebelumnya. Nah, adapun yang dimaukan oleh mereka para ulama atau definisi bid'ah secara syar'i, sebagaimana disebutkan oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullah, kata beliau, fal bid'atu idan ibaratun an tariqatin fid din muhtara'ah. Maka yang namanya bid'ah demikian maknanya ialah tariqatun, suatu metode, ya, atau suatu jalan, atau suatu peninggalan. Naam, fid din, di dalam apa? Agama. Suatu metode, suatu ajaran. Naam, di dalam agama, muhtara'ah, yang diada-adakan. Ya, tudahi syariah, yang metode tadi, tariqah tadi, amalan yang diada-adakan tadi, tudahi syariah, menyerupai syariat. Ya, ini syariat Islam. Nah, yuqsadu bisruki 'alaiha, yang metode tadi dibuat dengan tujuan ialah al-mubalaghatu fi ta'budillahi subhanahu, untuk seseorang itu dia bersungguh-sungguh, ya, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini definisi bid'ah yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah taala. Naam. Dan perlu untuk dijelaskan dari definisi. Beliau sebutkan, ya, kita ulangi, yang namanya bid'ah ialah thariqatun fid din mukhtara'ah. Suatu metode atau metode dalam agama yang dibuat-buat. Ya. Thariqatun fid din. Ingat, di dalam agama yang dibuat-buat, yang diada-adakan, yang mana metode tadi itu menyerupai syariat. Yakni menyerupai apa? Syariat Islam. Yusadu bisuluki 'alaiha, yang mana tujuan dibuatnya thariqah tadi, metode tadi, kemudian ditempuh pada mereka thariqah tersebut, ialah tujuannya ialah al-mubalaghah, untuk seseorang itu mubalaghah. Ya. Kalau mubalaghah ini secara bahasa berlebih-lebihan. Tapi kalau kita terjemahkan sini ialah orang yang menggambarkan tentang kesungguh-sungguhan. Ya, fi ta'budillah, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik. Kemudian perlu diketahui, kita baca apa yang disebutkan oleh beliau dan definisi tersebut, kita rinci. Beliau menyebut tentang at-tariqah. At-tariqah atau at-tariq atau sabil atau sunat, ini memiliki makna satu. Ya, maknanya semuanya serupa. Wa huwa ma rusima lisruki 'alaiha. Yang namanya thariqah atau thariq atau sabil atau sunat ialah apa-apa yang digariskan untuk ditempuh padanya. Sesuatu yang dibuat untuk dijalankan. Itu namanya apa? Thariqah, atau kita terjemahkan secara bahasa metode. Tak tajam. Nah. Kemudian beliau mengatakan fid din, thariqatun fid din muqtara'ah. Nah. Kata yang namanya bid'in ini merupakan kata yang harus diperhatikan. Jadi bid'ah itu berkaitan dengan apa? Agama. Tidak ada sangkut pautnya dengan perkara-perkara duniawi. Kalau ditinjau dari sisi bahasa, iya benar. Ya. Pesawat bid'ah. Iya benar, pesawat bid'ah secara bahasa. Tidak ada hukum dalam syariat. Nah, lampu demikian, mobil demikian. Baik, maka sungguh salah dan keliru serta menggambarkan tentang kejahilan seseorang yang dia memaknakan bid'ah hanya sebatas kepada perkara-perkara yang baru. Secara umum dimasukkan dalamnya perkara duniawi. Padahal yang disebutkan oleh mereka, oleh para ulama, bid'ah yang tercela ialah bid'ah yang berkaitan dengan syariat Islam. Berkaitan dengan ajaran agama. Tidak ada sangkut pautnya dengan perkara duniawi. Nah, maka tidak bisa kita katakan kalian ini membicarakan ini bid'ah, kita berkata ini bid'ah. Kalian juga bid'ah. Mau umroh, mau haji, naik pesawat, bid'ah itu. Ini menunjukkan tentang jahilnya orang tersebut, tidak paham makna bid'ah yang tercela. Ya. Maka dibedakan bid'ah secara bahasa dan secara istilah. Nah. Baik. Maka ucapan beliau thariqatun fid din, suatu metode, suatu tata cara di dalam agama yang diada-adakan. Ini penting, ya. Yang diada-adakan. Maknanya apa? Perkara tersebut, metode yang dibuat di dalam agama, ini tidak ada. Secara asalnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Maka dikatakan apa? Muqtara'ah. Baik. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, beliau menyebutkan tudahi syariah, yang mana metode tadi yang dibuat tadi menyerupai syariat. Secara zahirnya itu merupakan amalan salih, ya, namun secara hakikatnya tidak dituntunkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 6. Kemudian yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fi ta'budillahi subhanahu. Kemudian beliau menyebutkan tujuan dibuatnya metode tadi yang dibuat-buat dalam agama Islam ialah dalam rangka apa? Untuk seseorang itu bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini poin yang kalau kita lihat dari mereka, dari saudara-saudara kita yang terjatuh dalam amalan-amalan kebid'ahan, apa? Mereka menganggap itulah suatu ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menunjukkan kesungguh-sungguhan mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka dari sini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, dikatakan menyerupai syariat ialah, kata beliau, yakni annaha tushabihu tariqata syar'iyyah, yakni kebid'ahan tadi itu menyerupai metode syariat. Naam, min ghairi an takuna fil haqiqati kadhalik, namun secara hakikatnya tidak sama. Naam, bal hiya mudadatun naha, bahkan sebaliknya, bid'ah itu adalah sesuatu lawan dari yang namanya syariat. Min awjuhin mutaaddidatin, dari berbagai macam sisi. Naam. Baik, beliau sebutkan di antara amalan-amalan kebid'ahan yang itu menyerupai syariat secara zahirnya amalan saleh, ya, seperti syariat Islam, namun ternyata termasuk dari kebid'ahan. Di antara bentuknya ialah wad'ul hudud. Dalam amalan tersebut, ya, membuat aturan tersendiri. Ada aturan yang tersendiri. Yang aturan ini tidak ada dalam syariat Islam, tidak disebutkan oleh Nabi dan juga tidak diamalkan, tidak dicontohkan oleh mereka para salafus saleh. Namun dibuat sendiri batasannya, ketentuannya. Nah, beliau sebutkan kanadir lisyam qaiman la yaqut, seperti seseorang yang dia bernazar untuk berpuasa, puasanya itu berdiri terus, tidak duduk. Ada orang berpuasa berdiri, puasanya iya benar, tapi kalau dia berpuasa sambil berdiri terus tidak duduk, tidak ada tuntunannya dalam syariat Islam. Iya, pernah ada sahabat demikian. Pernah Nabi melihat Nabi berpuasa berdiri tidak duduk? Tidak ada. Dalam puasa itu syariat Islam, namun dengan batasannya dengan berdiri memberikan ketentuan tersendiri, ini tidak dibenarkan. Nah, atau seseorang yang dia itu bernazar untuk dia membataskan dirinya pada makanan dan pakaian, dengan memakan makanan-makanan tertentu dan pakaian-pakaian tertentu. Makan perkara yang mubah, memakai pakaian demikian pula. Namun dengan dia memberikan ketentuan harus makan ini, pakaian yang ini tidak ada ketentuannya dalam syariat Islam. Ya, baik. Ini diantara contoh kenapa dia dikatakan menyerupai syariat, namun padahal dia secara hakikat merupakan kebid'ahan. Nah, kenapa dia memberikan batasan-batasan, ketentuan-ketentuan yang tidak ada penyebutannya dalam syariat Islam. Di antaranya juga ialah iltizamul kaifiyat wal hi'at al mu'ayyanah. Dia dikatakan menyerupai syariat Islam, namun pada hakikatnya merupakan kebid'ahan ialah dari sisi kaifiyat wa hi'at, tata cara pelaksanaannya. Ya, tata cara pelaksanaannya. Nah, beliau disebutkan di sini kadzikri bihayatil istima' ala sautin wahidin. Seperti zikir berjamaah dengan satu suara. Ya. Ini merupakan tata cara. Iya tidak? Nah, berzikir berjamaah dengan satu suara. Ya, ini sama-sama semua berzikir. Apakah hal yang demikian ini pernah dilakukan oleh Nabi? Pernah kita membaca hadis Nabi atau sahabat menjelaskan bahwasanya mereka bersama-sama berzikir dengan satu suara? Nah, tidak ada. Bahkan yang ada ialah berzikir sendiri-sendiri. Nah, berzikir sendiri-sendiri, walaupun mereka bersama-sama dalam artian suaranya naik satu dengan yang lain, tapi tidak dipimpin dengan satu orang kemudian bersama-sama berzikir. Tidak ada demikian. Nah, wattikhadu yaumil wiladatin nabi sallallahu alaihi wasallam idan wa ma asbah dzalik, atau menjadikan ya hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai hari raya atau yang dikenal dengan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah para sahabat merayakan hari kelahiran Nabi? Apakah Nabi merayakan, memerintahkan atau merayakan hari kelahiran beliau? Apakah para tabi'in melakukan demikian? Tabi'ut tabi'in melakukan demikian? Tidak ada. Yang ada ialah setelah tiga generasi tersebut. Dan itu muncul dari apa? Orang-orang yang memiliki pemahaman sufi atau syiah. Nah, dari sisi apa? Kaifiat, tata cara pelaksanaannya. Baik. Atau juga iltizamul ibadat al-muayyana fi awqatin muayyana, berkaitan dengan waktu. Baik. Yang mana lam yujad laha dzalika ta'yid fi syar'i fi syariah, yang tidak disebutkan tentang waktu tersebut, yakni dalam syariat Islam tidak ada penyebutan tentang amalan di waktu tersebut secara khusus. Naam. Kaltizami siyami yaumin nisfi min sya'ban wa qiyamil lailati. Seperti ya mengerjakan puasa apa? Nisfu sya'ban atau qiyamul lail nisfu Syaban. Ini tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Maka ketika tiba bulan Syaban, di pertengahan bulan Syaban seseorang dia berpuasa atau melakukan qiyamul lail, maka ini tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Walaupun ada hadis disebutkan oleh mereka orang-orang yang mengatakan ada hadis Nabi SAW menjelaskan demikian, maka pada hadis-hadis yang disebutkan itu merupakan hadis-hadis yang dhaif ataupun wahid. Yaitu hadis-hadis yang lemah atau hadis-hadis yang guncang. Kalau kita mempelajari ilmu mustalahul hadis, ya ilmu tentang hadis, kita akan paham bahwa yang namanya hadis itu tidak semuanya bisa diterima. Kenapa? Karena di sana ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif, ada hadis maudhu dan hadis-hadis yang lain. Dan di antara hadis yang tidak diterima ialah hadis dhaif, hadis yang lemah. Nah, maka dari sini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam beribadah itu sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Baik tata caranya, waktu pelaksanaannya, ya, ini semuanya harus kembali kepada syariat Islam. Lihat bagaimana Nabi SAW mengerjakan ibadah tersebut. Tidak boleh kita membuat-buat sendiri. Walaupun niat kita adalah baik. Ya, kenapa? Yang dikarenakan namanya agama ini harus dikerjakan sesuai apa? Perintah Allah dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Maka dari kaum muslimin rahimani wa rahimatullah, ya, pentingnya bagi kita kaum muslimin wal muslimah untuk beribadah, ya, harus melihat apakah ibadah yang kita kerjakan ini sesuai tidak dengan perintah Allah, sesuai tidak dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuaikah tidak dengan apa yang dipraktikkan oleh mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala. Kenapa? Karena beribadah apabila salah dalam artian tidak mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dengan pemahaman mereka para salafus salih, ini menjadikan ibadah yang kita kerjakan tadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena syarat, di antara syarat diterimanya amalan kita, ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ialah amalan tersebut harus mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, yang mungkin bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Sebenarnya masih banyak penjelasan berkaitan dengan permasalahan bid'ah ini. Nah, agar kaum muslimin itu paham, ya, sebenarnya bid'ah ini apa, biar kita benar-benar mengetahui ternyata bid'ah ini adalah perkara yang merusak. Kenapa? Menjadikan amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Naktafi lahuna. Subhanakallahu wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin.